إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan tafsirnya. Kita masuk ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. ومنهم dan di antara mereka yaitu orang-orang ahli kitab, ummiyun, orang-orang yang ummi. Siapa sih ummi itu? Ummi itu artinya yang tidak bisa baca tulis. Ya, istilahnya apa? Buta huruf ya. Dan di antara mereka orang-orang ahli kitab ada yang ummi, dia buta huruf, tidak baca, tidak tulis. La ya'lamun al-kitab, tidak mengetahui ya, tentang al-kitab. Artinya mereka tidak punya ilmu tentang Taurat, tentang al-kitab. Mereka tidak punya ilmu. Illa amani, kecuali hanya sebatas amani, dugaan-dugaan belaka. Artinya ya, al-amani artinya ahadis, cerita-cerita. Wa inhum illa yadhunnun, dan sesungguhnya mereka itu hanyalah menduga-duga saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya akhi akan menyebutkan tentang dua kelompok orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi itu. Kelompok yang pertama ini akan disebutkan mereka orang-orang ummi, orang-orang bodohnya. Iya, yang tidak punya keilmuan tentang Taurat. Ibnu Jarir berkata Imam Mujahid, innal ummiyin alladzina wasafahumullah annahum la yafqahuna minal kitab syai'an walakinnahum yatakharrasuna al-kadzib wa yatakharrasuna al-abatil kadziban wa zuran. Ya, orang-orang ummi yang dimaksud dalam ayat ini itu orang-orang yang tidak memahami Alkitab, tidak paham sedikit pun juga. Akan tetapi mereka menduga-duga ya secara dusta, dan mereka mengira-ngira sehingga menjadi kebatilan. Ya. Nah, ini ya akhwal Islam, kelompok pertama nih, orang-orang awam mereka, orang-orang bodoh mereka, orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang Alkitab tapi berani berbicara dalam agama. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menduga-duga. Ya. Hanya sebatas dengan dugaan-dugaan saja. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini subhanallah. Ya. Ternyata banyak juga kaum muslimin yang kayak gini nih gayanya, Pak. Mereka enggak pernah belajar Al-Qur'an. Enggak punya pengetahuan tentang hadis kecuali sedikit saja. Tapi kalau ngomong masalah agama, ampun dah, Pak. Bagaikan ulama besar. Akhirnya apa? Hanya sebatas menduga-duga. Oh, menurut pendapat saya enggak begitu. Oh, menurut siapa dia? Al-Qur'an dia enggak pernah pelajari. Hadis pun dia enggak pernah belajar. Hanya sedikit dia pengetahuannya. Tapi kemudian dia gunakan akal pikirannya hanya sebatas dengan akal, pendapat, dugaan-dugaan dan dugaan. Bukan berdasarkan kepada ilmu sama sekali. Ini berbahaya ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, munculnya orang-orang seperti ini ikut membantu merusak agamanya. Kalau orang awam diam, tidak berbicara, orang awam hanya sebatas bertanya sama ahlinya, selesai, insya Allah gak bermasalah. Dan itu manfaat insya Allah. Yang musibah itu Pak, orang awam tapi merasa dirinya apa? Pinter. Akhirnya dia gak pernah belajar Al-Quran, gak pernah juga paham tafsir. Dia juga gak pernah belajar apa itu hadis, apa Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Maka kemudian ia berani berbicara tentang agama, Pak. Karena merasa dirinya profesor misalnya, padahal profesornya cuma bidang pertanian. Karena merasa dirinya doktor, padahal doktornya cuma bidang kimia gitu, Pak. Tapi merasa dirinya intelektual. Akhirnya apa? Dia berbicara tentang agama, din. Hanya sebatas dengan apa? Dugaan-dugaan. Ini masuk dalam ayat ini, afal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya Allah mengatakan faminhum wa minhum ummiyun. Di antara mereka ummiyun, la ya'lamunal kitab. Mereka tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Illa amani, kecuali amani, khayalan-khayalan, cerita-cerita dan yang lainnya. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanyalah menduga-duga belaka. Ya. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam ayat ini ada beberapa faedah. Min fawaidil ayah, dzammu man la ya'tani bi ma'rifati ma'ani kitabillahi azza wa jal. Ayat ini terdapat celaan bagi siapa? Bagi orang yang tidak berusaha memahami makna-makna kitabullah. Tidak berusaha untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, dari kitab-kitab para ulama, dan berusaha untuk mengetahui bagaimana pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran. Ini celaan, akhi. Ya, jangan sampai kita tidak pernah belajar Al-Quran sama sekali. Ya, baca Quran bagus sih. Kadang Masya Allah, banyak yang baca Quran, tapi terkadang enggak paham sama sekali apa namanya, maknanya apa gitu loh. Ketika ditanya apa maknanya inna a'tainakal kautsar, tahu. Apa maknanya yaqul a'udzu birabbil falaq, enggak tahu. Pokoknya cuma dari kecil saya hafal begitu aja. Tapi Pak, artinya tahu enggak? Enggak tahu. Dan kamu tahu. Ya. Tentu hal ini sangat tercela ya akhi. Kita berusaha punya target. Ya, kalau dahulu para sahabat kata Utsman bin Affan, kami dahulu belajar Al-Quran di Rasulullah 10 ayat. 10 ayat kami pelajari dan kami tidak mau menambah sampai betul-betul kami kuasai, kami hafalkan dan kami amalkan. Baru setelah itu kami tambah lagi 10 ayat berikutnya. Demikian ya akhwat Islam. Makanya kita juga berusaha semaksimal mungkin. Ya, ya paling banter antum mempelajari deh misalnya tafsir apa juz amma, surat yang setiap hari kita baca dalam sholat ya Al-Fatihah. Coba kita pelajari, kita dalami ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka tercela sekali orang yang tidak berusaha untuk mengenal dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tercela ya, akhi. Wa minha faidah yang selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimallah. Annama lam yafhamil makna fa innahu la yatakallam illa bidh-dhann. Bahwa orang yang tidak memahami makna yang sebenarnya pasti dia akan menduga-duga. Oh, barangkali maknanya begini. Oh, mungkin maknanya begini. Dan ini banyak sekali, akhi. Orang-orang yang sebetulnya dia tidak paham makna ayat-ayat Al-Quran, tapi tafsirin sendiri. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallah dan Allah yad'u menyeru ila kepada dari salam dar itu negara salam Islam. Oh berarti Allah menyeru kepada negara Islam. Ini tafsiran siapa ya? Padahal Darussalam itu nama surga Allah Darussalam. Tapi tafsirin sendiri dengan menduga-duga. Oh mungkin Darussalam itu dari kata dar dan salam, artinya negara Islam. Loh, Mas, ini pemahaman siapa? Darussalam itu maksudnya nama surga. Banyak kok orang yang seperti itu, Pak. Akibat daripada dia tidak memahami tentang makna yang sebenarnya. Akhirnya dia menduga-duga. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ya, karena Allah berfirman, wa inhum illa yadhunnun, mereka hanyalah menduga-duga saja, kata Allah. Al-ami, kata Syekh Utsaimin, yaqra'ul Qur'an min awwalihi ila akhirihi, lakin la yafham ma'nahu. Orang awam membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi enggak paham artinya, enggak paham maknanya. Fa'idha takallama fi hukmin min ahkamillah asyar'iyah allati dalla 'alaiha al-kitab fa'innama kalamu an dhannin. Nah, kalau orang awam berbicara tentang salah satu hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh Al-Quran, maka ia berbicara dengan dugaan. Iya. Padahal sebetulnya ada dalam Al-Quran. Cuma karena enggak paham, akhirnya Bapak menduga-duga. Li'annahu fil haqiqah la ya'lam. Karena sebetulnya orang ini tidak tahu, tidak punya ilmunya. Wala yumkin an ya'lam illa idza fahimal makna. Dan tidak mungkin ia berilmu kecuali kalau dia sudah memahami maknanya. Ya. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai kita ini berbicara dalam masalah agama dengan dugaan saja. Hati-hati ya. Kadang ada orang awam enak banget, Pak, bawain hadis. Saya pernah baca deh, kalau enggak salah hadis itu berbunyinya begini deh. Nah, kan ngomongnya enggak, kalau enggak salah. Ini kan menduga-duga, Pak. Itu bahaya itu, Pak. Kalau enggak salah ada ayat deh yang begini-begini. Enggak salah. Tak dulu. Kalau antum masih ragu, jangan sampaikan dulu. Kalau kita masih ragu, jangan sampai apa? Menyampaikan dulu ke orang lain, cross check dulu yang benar. Setelah di cross check, benar. Oh, masya Allah. Kalau tahu ayatnya, tapi kita tidak tahu, tidak faham maknanya, udah, jangan dulu deh disampaikan deh. Kemudian dipaksakan menafsirkan sendiri dengan akal kita, akal pikiran kita, akibatnya apa? Salah. Sebab kalau kita sudah menafsirkan Al-Quran, berarti sama saja kita sedang berkata apa? Ini maksud Allah, ayat dalam ayat tersebut. Seakan-akan kita sudah siap tanda tangan di hadapan Allah. Inilah maksud Allah. Padahal ternyata tidak seperti itu. Berarti termasuk berdusta enggak atas nama Allah, Pak? Allah termasuk berdusta, ya. Maka dari itu, ya akhi, kita-kita yang awam, kalau enggak paham udahlah, jangan ikut-ikutan bicara masalah agama. Iya. Yeah. Kalau kita tidak tahu, tanya aja kepada ahlinya, selesai permasalahan. Adapun kemudian kita punya sikap sok tahu, nah ini yang berbahaya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa minha dhammul hukmi bidhann wa annahu min sifatil yahud. Celaan memvonis sesuatu sebatas dengan dugaan saja, dan bahwasannya menghukumi sesuatu dengan dugaan itu sifat orang Yahudi. Ya, menghukumi sesuatu sebatas dengan dugaan itu sifat orang apa? Orang Yahudi, Pak. Ya, makanya kan banyak kan sebatas menduga-duga. Teori-teori yang dibuat-buat yang sebetulnya berasal dari dugaan-dugaan saja. Bukan berdasarkan kepada ilmu, bukan. Iya. Ikhwata Islam, azaniyallahu ayyakum. وهذا موجود كثيرا عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء kata beliau. Dan ini ada sayangnya kata beliau pada banyak manusia yang mereka suka untuk dianggap ulama. Ya. Pengen dirinya dianggap ulama, Pak, akhirnya bicara tentang Al-Qur'an tafsirin sendiri pakai apa? Otaknya. Akhirnya apa, Pak? Tafsirin dengan dugaan, bukan dengan ilmu. Tafsirin ayat jilbab, apa katanya? Jilbab itu pakaian yang disesuaikan dengan adat istiadat. Nah, lo? Ini bahasa apa itu? Berarti jilbabnya orang Asmat Koteka. Jilbab, ya Allah. Siapa ulama yang ngomong begitu, Pak? Dalam bahasa Arab saja jilbab itu pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Lalu kemudian diduga-duga sendiri, oh maksud jilbab itu begini, oh maksudnya begini, begini, begini. La haula wala quwata illa billah. Tajiduhu yufti biduni ilm, kata beliau. Kamu dapati orang-orang yang ingin disebut ulama berilmu itu berfatwa dengan tanpa ilmu. Warubama afta bima yukhaliful Qur'an wa sunnah wa huwa la ya'lam. Dan terkadang dia berfatwa dengan fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dalam keadaan ia tidak tahu bahwa ternyata ia sudah menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Ya. Hati-hati, Mas. Ya. Apalagi kalau sudah berani mengatakan hadis ini sahih padahal dia belum pernah mempelajarinya. Padahal ternyata para ulama mendhaifkannya. Lalu dia katakan sahih. Ente sudah belajar belum? Sudah pelajari belum? Jangan sampai Anda berani berkata ini sahih, ini dhaif sementara Anda belum mempelajarinya, saudaraku. Hati-hati ya akhul Islam, azani Allah ya. Ini masyaallah ya akhi, ya. Di zaman sekarang enak banget bilang, "Oh, hadis itu sahih." Kenapa? Ya masuk di akal lah. Oh itu hadisnya dhaif. Kenapa? Enggak sesuai dengan Al-Quran. Akhirnya mensahihkan, mendhaifkan seenaknya, seenak udelnya aja kan. Para ulama hadis kan sudah memberikan apa sih namanya kaidah-kaidahnya, Pak. Kapan disebut hadis sahih, hadis dhaif dan yang lainnya. Ya. Ya Allah musta'an. Terkadang tertipu dengan dirinya sendiri. Wa minha di antara faedahnya juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Annal muqallid laisa bi'alim." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dasar dan dalilnya, dia tidak disebut berilmu. Tidak disebut apa? Berilmu. Kenapa kata beliau? "Li'annahu la yafhamul ma'na." Karena sebetulnya dia tidak faham maknanya. Dia hanya sebatas ikut-ikutan aja. Ya. Maka kalau misalnya ada orang menukil pendapat ulama. Nih kata ulama fulan begini. Dalilnya apa? Ya pokoknya beliau kan ulama. Gak mungkin salah dong. Nah inilah taklid, Pak. Ya. Jadi taklid itu hakikatnya apa? Mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Itu namanya apa? Taklid. Kalau kita mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dasar dan dalilnya, itu namanya ittiba. Iya. Dan orang yang hanya sebatas ikut-ikutan saja, taklid, seluruh ulama sepakat bahwa dia bukan orang alim. Kata Ibnu Abdul Barr, "Innal ulama'a ajma'u 'ala annal muqallad muqallid la yu'addu fil ulama'." Para ulama seluruhnya sepakat bahwa orang yang hanya sebatas taklid buta, taklid ikut-ikutan saja, itu tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Iya. Wa huwa sahih, dan ini benar kata beliau. Al-muqallid laisa bi'alim. Orang yang sebatas ikut-ikutan taklid saja membeo itu bukan orang alim, bukan. Ya. Sebab orang alim itu hakikatnya apa? Dia faham tentang dalil dan tata cara beristimbat. Itu alim. Dia tahu ya, tentang dia kuasai Al-Quran, dia kuasai hadis, dia kuasai tata cara istimbatnya, tata cara tarjihnya ketika terjadi ikhtilaf para ulama dan yang lainnya. Dia juga bisa membedakan mana yang sahih dan mana dhaifnya. Ini sangat dibutuhkan ya akhwat Islam dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini macam yang pertama, Pak. Yaitu orang-orang awam dari kalangan ahli kitab. Yang mereka tidak punya ilmu tentang Alkitab, tapi mereka berani berbicara dalam agama. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Akhirnya menduga-duga. Bukan berdasarkan ilmu, bukan. Iya. Kemudian Allah menyebutkan yang kedua nih. Allah Ta'ala mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailun, dan neraka wail, celaka buat siapa? Buat orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Bikin-bikin Alkitab sendiri, Pak, yang bukan berasal dari Allah, kemudian dinisbatkan kepada apa? Allah secara dusta. Ya. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Agar mereka membeli dengan cara seperti itu dengan harga yang murah. Mereka jual dengan harga yang murah. Supaya dapat fulus. Ya. Mereka berani mengatakan ini halal, ini haram. Ya, padahal sebetulnya tidak demikian. Hanya karena pengen dapat apa? Duit, hanya karena pengen dapat kedudukan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, haula'i sinfun akhar minal yahud. Wa hum du'atu ila ad-dhalal biz-zuri wal kadhib 'ala Allah wa aqli amwalin nasi bil batil. Ini macam lain dari orang Yahudi nih. Kalau yang pertama tadi siapa? Orang awam yang tidak punya ilmu tentang Alkitab tapi berani berbicara dengan dugaan-dugaan. Macam yang kedua siapa? Mereka para dai-dai kepada kesesatan dengan cara berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memakan harta manusia dengan batil. Ini macam yang kedua ini. Ya, mereka orang-orang yang dianggap diulamakanlah, Pak. Ya, di kalangan orang-orang Yahudi dan dai-dai mereka gitu, Pak. Tapi ternyata kerjaannya apa? Mereka menulis tulisan-tulisan lalu mengatakan apa? Ini berasal dari Allah. Padahal tidak. Masya Allah. Ada enggak di kalangan umat Islam yang kayak gini nih, Pak? Hah? Yang menulis sesuatu lalu dikatakan ini dari agama. Ini disyariatkan. Ini ya, Masya Allah, berpahala. Ini punya keutamaan tersendiri. Secara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Masuk padanya orang yang membuat hadis palsu. Masuk padanya orang yang menyebarkan hadis palsu, kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Masuk di antaranya juga orang-orang yang bikin-bikin syariat sendiri lalu menisbatkannya kepada Islam. Ini syariat Islam. Padahal bukan syariat Islam sama sekali. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Ya, janganlah kalian mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian. Ini halal, ini haram. Dan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ngeri ya akhwal Islam, azan ya Allah wa iyakum. Ini kelompok yang kedua nih. Ya, mereka-mereka yang mereka itu ya para ahli kesesatan, mereka pendeta-pendetanya. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maksud ayat fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Ya, kata Ibnu Abbas apa? Hum ahbarul yahud. Ini pendeta ulama-ulamanya Yahudi tuh. Jadi ulama-ulamanya Yahudi itu begitu, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, ulama-ulama Islam enggak begitu, Pak. Iya. Ulama-ulama yang masya Allah keilmuannya, ketakwaannya, kejujurannya, ya, ketinggian iman mereka, alhamdulillah. Walaupun memang ada juga yang orang menganggap itu ulama padahal bukan apa? Ulama, lalu kemudian menyebar kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, ada seperti itu, Pak, ada. Tapi alhamdulillah, Pak, ulama senantiasa membela agama ini, Pak, dari perbuatan orang-orang seperti itu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya. Walaupun riwayat ini ada kelemahan, namun sebagian ulama menghasankannya seperti Syekh Ali Hasan. Kata Rasulullah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtirin wa ta'wilal jahilin. Hendaklah yang membawa ilmu ini dari setiap generasinya orang-orang adilnya, kata Rasulullah. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan meniadakan perubahan yang dilakukan oleh orang yang ekstrim. Wa intihalal mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Ternyata Rasulullah SAW, ya akhi, menyebutkan bahwa rusaknya agama ini oleh tiga orang ini nih. Yang pertama, orang-orang ekstrim yang ingin merubah-rubah. Yang kedua, ekstrim maksudnya gulu. Orang yang terlalu apa? Gulu, berlebihan. Yang kedua, orang yang memang sengaja suka berdusta, Pak. Memalsukan atas nama Allah dan Rasul. Yang ketiga siapa? Orang yang menafsirkan dengan kebodohan, bukan dengan keilmuan, sebatas dengan akal saja. Nah, ini tiga orang ini nih, Pak, yang merusak agama nih, Pak. Makanya Rasulullah mengisyaratkan bahwa tugas para ulama ini nih menghadapi tiga orang kayak gini nih. Membersihkan agama dari hal-hal seperti itu. Dan seorang ulama tidak boleh takut celaan orang-orang yang mencela, ya. Dia harus bela agama ini supaya orang awam paham mana hak, mana yang batil. Enggak masalah dibuli, enggak masalah dinyinyir, enggak masalah dijauhi. Yang penting harus dijelaskan. Sebab kalau enggak dijelaskan bahaya, akan semakin apa? Merajalela kebatilan itu, ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim." Berkata As-Suddi, "Kana nasun minal yahud katabu kitaban min indihim yabi'unahum minal arab wa yuhaddithunahum annahum min indillah." Ini perbuatan sebagian orang Yahudi. Mereka menulis kitab dari sisi mereka sendiri, lalu menjualnya kepada orang-orang Arab. Lalu mengatakan ini berasal dari Allah. Liyakhudhu bi tsamanan qalilan, untuk mengambil apa? Upah, uang yang sangat sedikit sekali, harta yang sedikit. Iya. Al-Imam Az-Zuhri berkata, akhbarani, mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in, bagaimana kalian hendak bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyih. Sementara ini ada Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya. Ahdathu akhbarillahi taqra'unahu mahdhan lam yushab. Ini Al-Quran masih murni, baru turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Ibnu Abbas tentunya, ya, Al-Quran, ya, masih sangat apa pak, istilahnya, kalau apa sih, masih baru banget lah gitu loh pak, istilahnya begitu. Belum dicampuri apa-apa, kata Ibnu Abbas. Waqad haddatsakum Allah ta'ala anna ahlal kitab qad baddalu kitab Allah. Dan Allah sudah menceritakan dalam Al-Qur'an bahwa ahli kitab sudah merubah-rubah kitabullah. Wa katabu bi aydihimul kitab, dan mereka menulis-nulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyastaru bi tsamanan qalila, untuk bisa mendapatkan sedikit harga. Afala yanhaakum amma ma ja'akum minal ilmi an musa'alatihim? Apa tidak cukup untuk kalian Al-Qur'an dari bertanya kepada mereka? Maksudnya Ibnu Abbas, Pak, mengingkari sebagian orang yang suka iseng-iseng nanya-nanya kepada ahli kitab tentang berita-berita Israiliyat gitu, Pak. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Kenapa sih kalian nanya-nanya ke mereka? Bukannya kalian tahu dalam Al-Quran kan disebut bahwa dalam Al-Quran itu orang-orang pendeta-pendeta mereka ahli kitab, mereka yang menulis-nulis apa? Al-Kitab, lalu menisbatannya kepada Allah. Apa kalian gak cukup nih dengan Al-Quran nih sehingga kalian sibuk belajar kayak gituan?" Makanya ini ya akhwal Islam azani Allah ya, antum-antum yang ingin belajar kristologi. Banyak kan kaum muslimin yang masya Allah ingin belajar kristologi, mempelajari Injil. Ya, sebelum Anda belajar kristologi, Anda harus belajar dulu tentang Al-Quran dan hadis, Pak. Kuasai dulu Al-Quran dan hadis, kuasai dulu perkataan-perkataan para ulama, jelas, kuat ilmu Anda, silakan belajar kristologi. Ini enggak, Quran enggak pernah dipelajari, hadis enggak pernah dipelajari, belajar kristologi. Ini banyak pak yang kemudian jadi begini nih pak imannya pak. Kenapa? Karena pengetahuan dia tentang Al-Quran dan hadis masih sangat apa? Dangkal. Iya. Umar bin Khattab pernah datang ke Rasulullah bawa Taurat. Melihat itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Amutahwikuna anta ya ibn al-Khattab. Khattab, kamu ini sudah ngawur ya ibn al-Khattab. Ya, marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudaraku, ikhwatul Islam, ya, ya udah kita fokuskan dulu deh, belajar ini dulu deh. Al-Quran aja belum kita pelajari kok, hadis juga masih banyak belum kita pelajari. Ada apa kemudian habis waktu kita untuk? Memang silakan, harus ada yang belajar tentang itu, bagus pak. Dulu Ibnu Taimiyah hafal Quran, hafal Taurat, Injil, di luar kepala. Ya, beliau menulis buku bantahan terhadap agama Nasrani. Itu juga dalam 6 jilid, judulnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Itu khusus membantah syubhat-syubhat orang Nasrani dalam 6 jilid. Dan beliau hafal itu, tulis dengan hafalannya. Beliau sebutkan apa namanya, bunyi Injilnya di ayat berapa, beliau bantah dengan hafalannya, Pak. Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Kemudian mereka mengatakan ini berasal dari di sisi Allah. Yastaru bihi tsamanan qalila, supaya bisa mendapatkan harga yang sedikit. Ya, artinya sebesar apapun kenikmatan dunia, Pak, di sisi Allah itu sedikit. Orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan dunia, berarti dia sudah apa? Mendapatkan sesuatu yang sedikit. Iya. Lalu Allah mengatakan, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Maka celaka, neraka wail untuk mereka dari apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka. "Wawailul lahum mimma yaksibun." Dan celaka bagi mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan tersebut. Iya. Kata Ibnu Katsir, "Ai fawailul lahum mimma katabu baidihim minal kadhib wal buhtan wal iftira. Wa wailul lahum mimma akalu bihi minas suhut." Celaka untuk mereka dari apa yang mereka telah tulis secara dusta lalu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang seperti ini hasilnya pun juga apa? Haram, Pak. Kalau ada orang usahanya kayak ginian nih, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan uang, wah ini usaha yang haram ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakum. Sama ya dengan antum jualan tapi caranya dengan berbuat curang, hasilnya haram tidak, Pak? Hasilnya haram ya ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah ini ya daripada orang-orang ahli kitab. Taib dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, al-wa'id 'alal ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah wa hum kadzibun. Ancaman bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka kemudian mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah, padahal mereka dusta. Ini ancaman ya, akhwal Islam. Iya. Ini ada enggak, Pak, dalam kaum muslimin? Ya. Alhamdulillah kalau ahlu sunnah sih enggak mungkin, Pak. Ahlu sunnah sebloon-bloonnya ahlu sunnah, sebodoh-bodohnya ahlu sunnah, enggak bakalan berani gitu, Pak. Iya. Wa minha annahum yaf'aluna dhalika min ajal ri'asah wal mal wal jah. Faedah yang kedua kata Syekh Utsaimin, mereka melakukan perbuatan tersebut rupanya tujuannya karena ingin dapat kedudukan, harta ya dan kepemimpinan. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan kedudukan. Yang kayak gini ada enggak di kalangan kaum muslimin, Pak? Menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan apa? Kedudukan, banyak, Pak. Menjual ayat-ayat Allah demi untuk dapatan fulus, banyak, Pak. Iya. Yeah. Ada kiai misalnya dibayar, Pak Kiai, ini duit 2M. Asal Pak Kiai bilang halal ya. Awas, gampang. Nanti saya bilang halal kok. Akhirnya dia bilang halal padahal haram. Ini namanya menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Pak, demi untuk dapat apa? Fulus. Iya. Ada orang ingin dapat kedudukan tinggi. Akhirnya apa, Pak? Iya. Sebelum dia mencari kedudukan sih dia mengatakan tuh enggak boleh, haram, bid'ah, enggak boleh. Pas dia sedang cari kedudukan apa? Enggak apa-apa, boleh dulu. Ya, demi untuk mendapatkan apa? Kedudukan. Ini sudah menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, annad dunya kullaha mahma balagat fahya qalil. Dunia itu, Pak, sebanyak apapun itu sedikit di mata Allah. Dan dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sedikit dunia itu. Makanya Allah mengatakan, liyashtaru bihi thamanan qalila. Agar mereka menjual dengannya dengan harga yang murah. Jadi orang-orang ahli kitab menulis ya Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini berasal dari Allah. Allah mengatakan apa? Supaya mereka menjual dengan harga yang murah. Artinya, sebanyak apapun yang mereka dapatkan dari harta, tapi dengan cara seperti itu, murah itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah itu mahal, Pak. Orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah, balasannya apa? Surga. Ternyata dia jual dengan hanya karena ingin mendapatkan kehidupan dunia. Maka orang seperti ini, subhanallah. Makanya kata beliau, dunia itu sebanyak apapun tetap sedikit di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dunia, tetap itu apa? Sedikit di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, wa minha annal jazaa'a bihasbil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga, ayat ini juga, anna uqubatal qaul 'ala Allah bighairi 'ilm tashmalul fi'l wa ma yantuju 'anhu min kasbin muharramin. Bahwa sanksi bagi orang yang berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, masuk padanya orang yang melakukan perbuatan dengan tanpa ilmu. Ya, artinya apa? Berkata tanpa ilmu itu kan enggak boleh kan? Sama juga berbuat tanpa ilmu. Ya. Maka dari itu kalau ada orang berbuat tanpa ilmu dan dia tidak berusaha untuk mencari ilmu padahal dia mampu untuk melakukannya, bahaya. Walaupun memang berkata tanpa ilmu jauh lebih berbahaya, Pak. Sebab kalau orang berkata tanpa ilmu, Pak, mengerikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup segala macam dosa itu dengan firman Allah apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Dalam surat Al-A'raf ayat 33 itu. Ketika Allah menyebutkan tentang jenis-jenis dosa. Ya qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengatakan apa? Qul, katakan Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku yang pertama fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan padanya ilmunya. Kemudian Allah sebutkan yang terakhir apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Ternyata Allah tutup ayat itu dengan ucapan, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Karena mengerikan sekali, Pak. Orang kalau berkata tanpa ilmu, muncul kesyirikan, muncul kesesatan, muncul kebid'ahan, muncul penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Kenapa? Gara-gara berkata tanpa ilmu. Makanya kata para ulama, berkata tanpa ilmu itu umdatul dolal, tiangnya kesesatan. Ya, sumbernya kesesatan itu dari berkata tanpa apa? Ilmu, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Lihat, pede banget orang Yahudi ini, Pak. Dan mereka berkata, neraka tidak akan membakar kami kecuali beberapa hari saja. Wih. Orang Yahudi merasa kalau mereka mengatakan kami masuk neraka enggak lama kok. Iya. Cuma beberapa hari saja. Bayangkan, Pak. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala ikhbaron 'anil yahud fi ma naqaluhu wa da'awhu li anfusihim min annahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudah thumma yanjauna minha. Allah mengabarkan tentang orang-orang Yahudi, tentang klaim mereka tanpa ilmu. Wah, mereka katanya tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Imam Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang Yahudi berkata, kata Ibnu Abbas, dunia itu 7000 tahun. Dan setiap 1000 tahunnya itu satu hari di neraka. Berarti kami di neraka paling cuma 7 hari saja. Setelah itu kami akan diselamatkan dan kalian wahai kaum muslimin yang akan menggantikan kami. Itu klaimnya siapa? Orang Yahudi, Pak. Memang orang Yahudi itu merasa dirinya apa namanya? Anak Tuhan, anak emas, orang yang masya Allah. Makanya Allah mengatakan tentang orang Yahudi apa? Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami anak-anak Allah dan kami yang dicintai oleh Allah. Maka Allah berfirman, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan kepada mereka, lantas kenapa Allah mengadab kalian? Ya karena akibat dosa-dosa kalian. Ternyata orang Yahudi berkata apa? Ah, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja kok. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW menguasai Khaybar, dihadiahkanlah kepada Rasulullah SAW seekor kambing yang sudah diracuni. Daging kambing yang sudah apa? Diracuni. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di sini. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, siapa bapak kalian? Kata mereka, bapak kami si Fulan. Kata Rasulullah, kalian dusta. Bapak kalian bernama Fulan. Orang Yahudi berkata, kamu benar. Lalu Rasul bersabda, hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum an? Apakah kalian mau jujur jika aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Mereka berkata, iya. Kalau kami berdusta hai Muhammad, tentu kamu sudah tahu kedustaan kami. Sebagaimana tadi kamu tahu siapa bapak kami sebenarnya. Iya. Apa kata Rasulullah? Man ahlun nar? Siapa penduduk api neraka itu? Apa kata orang-orang Yahudi? Nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha. Kami di neraka cuma sebentar. Kemudian kalian yang akan menggantikannya. Maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah bersabda, ikhsa'u. Ya celaka kalian. Wallahi la nukhlifukum fiha abadan. Demi Allah, kami tidak akan pernah menggantikan kalian selama-lamanya. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, Pak, Rasulullah mengabarkan ya bahwa seorang mukmin itu akan diselamatkan dari api neraka dan digantikan tempatnya seorang Yahudi atau Nasrani. Ya. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum an?" Apa kalian mau jujur kalau aku bertanya kalian? Mereka berkata, mau. Kata Rasulullah, bukankah kalian memberikan racun pada daging kambing ini? Kata mereka, betul. Kata Rasulullah, kenapa kalian melakukan itu? Mereka berkata, ngeles. Kami ya ingin tahu, jika engkau memang orang yang dusta, kami akan beristirahat dari engkau. Dan kalau kamu orang yang jujur, maka kamu tidak akan dibahayakan oleh racun itu. Ini ngelesnya orang Yahudi. Padahal tujuan dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini kisah ini dari Imam Ahmad, Bukhari dan Nasa'i. Iya. Nah di situ syahidnya di sini, Pak. Orang Yahudi ditanya oleh Rasulullah, siapa penduduk api neraka? Apa kata mereka? Kami cuma sebentar kok di neraka. Nanti kalian yang akan menggantikan kami. Kurang ajar. Ya. Maka di sini Allah mengatakan, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan dibakar dalam api neraka kecuali beberapa hari saja. Lalu Allah berfirman, Qul, katakan, hai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian sudah mengambil perjanjian di sisi Allah bahwa Allah tidak akan memasukkan kalian kepada neraka cuma beberapa hari saja? Mana buktinya? Mana dalilnya? Itu kalian ucapan dengan mulut-mulut kalian saja. Sama sekali tidak ada buktinya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini Allah meminta kepada mereka bukti dari Allah langsung bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa apa? Hari. Dan mereka enggak punya bukti sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fala yukhlifallahu wa'ada. Kalau ada perjanjian, tentu Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Selalu Allah pasti tepati janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Atau kalian hai orang-orang Yahudi berkata atas Allah dengan tanpa ilmu? Nah, lihat Pak, ya. Akhlaknya orang Yahudi kayak gituan, Pak. Berani berdusta atas nama siapa? Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri, Pak. Ya. Mereka berani berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Enggak punya ilmunya. Tapi ternyata berani berkata, "Ah, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja kok." Masya Allah. Kayak ada orang, Pak. Ya. Orang yang berbuat maksiat, ketika dia ditegor, kenapa kamu enggak berbuat, kenapa kamu berbuat maksiat? Jawabannya apa, Pak? Kalian kenapa sih, ya, apa namanya, ngurusin kami banget? Yang berbuat maksiat kan kami, yang masuk neraka kan kami, bukan situ. Kenapa situ yang ribut? Ini kan perkataan tanpa ilmu. Apa dia enggak sadar akibat maksiatnya itu menyebabkan apa, Pak? Adab Allah kena semuanya, bukan cuma mereka, kita juga kena lah. Ya. Maka dari itulah ikhwata Islam, ini berapa banyak di zaman sekarang orang-orang bahkan mungkin KTP-nya Islam ternyata berbicara tentang agama ini dengan tanpa ilmu. Ternyata berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, sama seperti halnya orang-orang Yahudi yang na'udzubillah yang mereka mengada-ngada. Lalu Allah berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khathi'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala, ya, siapa yang berbuat keburukan dan ia telah dilingkupi oleh dosa-dosanya. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya kesyirikan. Maka mereka itulah penduduk api neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka lah penduduk surga. Dan mereka pun kekal dalam apa? Surga. Iya. Tapi akhi, untuk penafsirannya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.